Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya mudzakarah Alfiyah al-Imam Ibnu Malik ya, dengan syarahnya syarah Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizallahu taala. Kita sudah sampai bab nakirah. An-nakirah wal ma'rifah. Qala al-Imam Ibnu Malik, nakiratun qabilu al-mu'athira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Ya, nakirah, apa itu nakirah? Ya, ini yang dia ya ada kalam muqaddarnya, ada yang isim qabilu al, isim yang menerima al mu'athira, tapi alif lamnya ada ta'thirnya, ya ada ta'thirnya. Awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira, atau dia fungsinya sebagaimana yang telah disebut. Ya, wallah alam nih, ana wuku'nya ana lupa ini kalau bab yang waqi'unnya. Qala syarih, tu'arrafu an-nakirah bi annaha ma yaqbalu al allati idza daqalat 'ala al-kalimah zadatha ma'na at-ta'rif. Waqi'un mawqi'a ma qad dzukira itu seperti alam yang kemasukan al, tapi alnya enggak ada ta'sirnya, Ustaz. Alam ya. Ya, an-nu'man. Al-fadil misal ya. An-nu'man gitu kan. Ada ya. An-nu'man kemasukan alif lam, alif lamnya ghairu mu'assir. Ya, al-iraq. Hah? Al-iraq. Pokoknya alam-alam yang kemasukan alif lam, tapi alif lamnya lilam hatil asal. Iya. Coba dibaca aja kayak nanti. Ya. Yani nakirah, at-tu'arafu an-nakirah bi annaha ma yaqbalu al allati idza dakhalat 'ala al-kalimah zadatha ma'na at-ta'rif. Ya, didefinisikan nakirah itu bahwa dia yang ma yaqbalu al, yang menerima alif lam. Yang jika dia masuk kepada kata zadatha ma'na at-ta'rif, maka menambahkan makna ta'rif, yakni jadi ma'rifat. Mithlu rajulun. Bukan. Apa itu? Suara motor Fitra kan masuk. Ya. Siapa? Apa? Siapa? Hujan. Nongkrok di mana? Assalamualaikum. Kayak mau datang nazar ya. Kayak gitu ya. Hampir nazar kemarin. Kagak ngajak-ngajak nih. Hampir. Jadi ini untuk rekam loh. Mithlu rajulun, seperti kata rajulun. Idza aradna ta'rifahu qulna ar-rajulu. Ya, jika kita inginkan jadikan dia ma'rifat, maka kita katakan ar-rajulu. Wa amma idza lam tu'athir fihi ta'rif kal Hasani wal Abbas fala. Adapun jika tidak ada ta'thirnya, tidak ada pengaruhnya, ya tidak ada pengaruh ma'rifat, maka dia bukan nakirah ya. Ya, ini seperti Al-Hasan dan Al-Abbas. Ya. Ziyadah saja. Alif lam hul asal. Lam hu apa namanya? Oh, alif lam lilam hil asal. Lilam hil asal. Ya. Al harfu ta'rifin awil lamu faqat. Fanawatun idza arabta qul fihi annamat wa qad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladzina sumallati wal ittirarin kabanatil awbari kaza iza tifta annafsa ya faisus sari wa ba'dal a'lami alaihi dahwala lil hamhi maqad anhu nukila. Bukan zaidah lah fil asal. Kalau lam zaidah, alam zaidah yang gimana? Yang itu Ustaz, wa qad tuzadu laziman kallati. Oh ya. Wal ana wal ladzi. Oh, ziyadahnya yang lazim. Mulazim terus ya. Ya. Ada yang juga litiroran ditambah untuk karena itiroran. Wa litiroran kadanatil aubari wa tibtan nafsa an nafsa. Biasanya tamiskan nakirah. Yeah. Ini an nafsa pakai ma'rifat. Itiroran. Itiror berarti darus syariah itiror kan. Hasan, karena Hasan Abbas walaupun tanpa alif lam sudah ma'rifat ya. Qawluhu awaqi'un yasduqu ala ba'dil alfadhil qalilati allati la taqbalu al ma'annaha nakirah. Sedangkan qawlul nazim awaqi'un mawqi'a maqad dhikira, yani dia ya terkenanya kepada sebagian kecil lafaz yang dia tidak menerima al, padahal dia nakirah ya, padahal dia nakirah. Seperti dhu bimakna sahib, fa inna ma'naha yaqbaluha, secara makna dia qabilu al ya. Iya, secara makna ya. Secara makna dia qabilu al. Fa naqulu as-sahib. Ya, tapi secara bina la yaqbal ya. Makanya dia bukan qabilu al hakikatan ya. Yeah. Tapi mauki ama qadru fil mauki ma mauki qabilu al berarti takdir gitu saja. Yeah. Dia secara binanya layak balu al tapi secara makna yak balu al. Wal aula tarku ta'rif wal iktifa'u bi ma'rifati dhid. Ya, lebih bagus tidak disebutkan, enggak usah didefinisikan. Tidak usah didefinisikan. Cukup menyebutkan ma'rifatud dhid. Dengan menyebutkan ma'rifah. Iya. Ini kan? Ma'rifatud dhid itu kan dengan menyebutkan al-ma'arif. Jika ya, menyebutkan ma'arif, tapi enggak kalau kalau apa? Secara itu kan nakira itu asal, Ustaz. Ma'rifat itu fara. Ya. Sehingga kalau antum tahu yang ma'rifat otomatis ketika tidak ada tanda-tanda ma'rifat atau bukan bagian dari aksa ma'rifat ini maka otomatis dia nakirah. Apa sih yang asal? Nakirah. Makanya yang perlu diketahui itu kan yang ma'rifatnya ma'rifat sebenarnya, bukan yang nakirah. Qala al-Imam Ibn Malik wa ghayruhu ma'rifatun kahum wa dhi wa hinda wa ibni wal gulami wal ladhi. Ya, sedangkan yang selainnya yakni yang bukan nakirah maka dia terhitung ma'rifat. Kenapa dia hu? Kenapa enggak ha? Kan nakirahnya bukan isim, hakiki isim ya. Isim nakirah, Ustaz. Oh, isim nakirah. Baik, kembali kepada isim ya. Yang bukan nakirah maka ma'rifat kahum seperti hum perwakilan dhamir ya. Wa dhi isim isyarah. Wa hinda isim alam. Wa bni mudhaf mudhaf dhafa. Wal ghulam waladhi sim mausul. Ini disebutkan perwakilan ya. Semua sebutkan perwakilannya. Cuma ada 6. Ada berapa itu? 6 ya? 6. Iya. Munada ya? Yang munada enggak ada. Tapi yang di itu tuh kayaknya ini yang pas. Oh, sama ada banget ada. Ada kalau munada yang maksudah itu satu. Iya. Iya. Cuman yang memang ada yang menambahkan mahal khilaf itu ya? Iya. Mahal khilaf ya? Iya. Jadi yang mutafak itu yang 6 ini. Ghairu nakirah ma'rifatun wa hiya sittatu anwa'in. Ad-dhamir kahum wa anta. Ismu isyarah mithlu dha wa dhi. Al-alam kahindun wa Abu Sufyan. Al-mudaf ila ghairihi kabni wa kitabu Yahya. Kalau yang dimaksud al-mudhaf ila ghairi ni al-mudhaf ila al-ma'rifah. Karena kalau al-mudhaf ila nakirah itu la tufidu ta'rif tapi tahsis. Ya, tetap kelir syu. Tadi yang fa inna ma'naha yaqbalu itu makna gimana? Tadi yang bait sebelum ini inna ma'na. Secara makna itu mau kiamat. Makna kan sahib. Sahib secara makna yaqbalu al. As-sahib. Sahih an-nakul sahibun. Sahih an-nakul as-sahibu. Tapi secara du kan gak bisa antum kasih alif lah. Tapi secara lafaz du, du kan gak bisa dikasih alif lah. Kan, maksudnya gak bisa antum az-du itu kan gak bisa gitu yeah. Oh maksudnya du itu maknanya sahib gitu. Yeah. Yeah, du bimana sahib ini. Bukan yang du isim mausul ya. Du yang asma'ul humsah. Du malin gitu. Iya. Maka yang bukan nakirah terhitung ma'rifat dan dia ada 6 jenis. Yang pertama dhamir ya hum anta, isim isyarah dha dhi ya isim alam hindun Abu Sufyan mudhaf kepada yang lainnya yakni kepada ma'rifat ya. Pada ma'rifat. Al muhalla bi al kal ghulami wa syaikhi yang pakai alif lam ta'rif ya. Muhalla. Ya, dikasih alif lam. Ditambahkan. Al-mausul ya isim mausul kalladhi wallati seperti alladhi untuk mudzakkar allati untuk muannas wa ba'duhum yazidu sab'an wa wal munada ya ini ya yahnu ya rajulu wa ya imra'atu nakirah maksudah ya berarti itu ma'rifat itu ada yang ma'rifat bizati ada yang ma'rifat bighairi. Yang ma'rifat bizati itu kayak domir, alam. Yang ma'rifat bighairi itu kayak isim syarah, itu kepada musyar ilaih untuk bisa dikatakan ma'rifat. Harus ada musyar ilaih ya, Ustaz. Isim mausul butuh kepada silah mausul. hadza kitabun gitu. Hmm. Kalau hadza doang kan ini belum belum muayyan sehingga ada musyar ilaihnya. Musyar ilaihnya seperti silat mausul gitu. Iya. Qala an-nazim yang kemasukan alif lam juga itu termasuk yang marifat bi ghairihi. Yang kemasukan alif lam kayak rajulun marifat dengan alif lam berarti marifat bi ghairihi. Ya. Fama li dhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bil dhamiri. Maka yang dia ghaib atau dia hadir yakni mukhatab ya. Iya. Ka anta seperti dhamir anta wa huwa sammi bil dhamiri dan wa huwa maka namakan ini dhamir. Masih berarti baru ini tafsil ya. Iya. Ini tafsilnya, tafsil dhamir. Ada domir gaib, ada domir hudur. Hudurnya ini mutlak. Hudur mutakallim kan? Mutakallim. Ya, hudur berarti ya mutlak ya. Tapi contohkannya untuk yang mukhatab. Akhada fi at-tafsili fi hadhihi al-ma'arif fabada'a bil domir wa sawfa yuthanni bil 'alam. Thumma al-isharati, thumma al-mausuli, thumma al-mu'arrafi bi al. Ya, kemudian Al-Imam Ibn Malik mulai memperinci isi-isi ma'rifat ini dan memulainya dengan domir. Ya, tafsil tentang domir, imma dia ghaib, imma dia hadir. Yani hadir fil majlis, imma mutakallim, imma mukhatab. Ya. Wa sawfa yuthani bil alam. Kemudian nanti beliau akan menjelaskan yang keduanya adalah isim alam. Thummal isyarah. Kemudian yang ketiganya isim isyarah. Thummal mausul. Yang ketiga isim mausul. Thummal mu'arraf bi al. Kemudian yang keempatnya kelima ya. 5 kelimanya muhala bi al. Yaqul ma kana min hadhihi al ma'arif al madhkurati mawdu'an li ghaibin ka huwa. Ya, bahwa dhamir ada yang dia untuk ghaib. Ya, untuk dhamir ghaib seperti huwa. Ya, dan juga pecahannya tentu saja huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Aw hadirun atau ada kala yang dhamir yang hadir. Ka ana perwakilan mutakallim ya. Wa anta perwakilan untuk mukhatab. Fa huwa dhamir. Ya, maka ini digunakan sebagai dhamir. Ada tambahan? Ada sih, ada tambahan? Iya, dhamir itu mustalahnya basrah kalau kufah itu kinayah namanya, Ustaz. Kinayah. Iya. Kinayah. Nanti kita basrah lebih ke basrah, Ustaz. Ini kan ibnu Malik basrah. قال الناظم وذو اتصال منه ما لا يب ما لا يبتدي ولا يلي يبتدى ولا يتا وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والهاء والها من ساليه ما مالك والياء والها من ساليه ما مالك ذو اتصال يعني ضمير muttasil. Apa itu domir muttasil? Ma la yubtada, yakni la yubtada bihi. Tidak dimulai dengannya, berarti dia bersambung dengan yang lain ya. Wala yali illa dan dia tidak jatuh setelah illa. Ikhtiaran abada, tidak akan jatuh setelah illa secara ikhtiar, yakni kalau darurat, kalau syariah boleh. Kalia seperti ya. Ya. Ya mukhatabah. Kita di muttasil. Ya. Wal kaf min ibni akramak. Ya, min ibni akramak. Akramaka kaf khitab. Wal ya'i wal ha min salihi ma malak. Ya, dan al ya' ya'ul mukhatabah ya. Dan ha ha pada ha dhamir ya. Yani hi pada kalimat salihi ma malak. Diminta kepadanya apa yang dia miliki. Sebenarnya itu ada dobit domir munfasil di situ. Yang namanya domir munfasil itu terjatuh di awal kata yubtada bihi atau ya, jatuh setelah illa. Ya. Maja'a illa huwa, maka dinamakan domir munfasil karena waqa' ba'da illa. Ya, huwa ja'a misalnya berarti domir munfasil. Nah, selain itu maka muttasil. Artinya kalau enggak dia terletak di awal atau setelah illa, maka itu mutasil. Makanya wazut tisolin min huma la yuftada. Kirinya enggak jatuh di awal dan enggak jatuh setelah i illah ihtiyaron. Berarti kebalikannya kalau jatuh di awal dan jatuh setelah illah itu munfasil. Tapi mungkin enggak sih? Kayaknya mungkin enggak deh. Maksudnya apa? Jadi kan secara kaidah kan ya, di tempat yang bisa ittisal maka enggak boleh kemudian infisal. Iya, enggak boleh. Nah, tapi ada enggak kondisi di mana ya syahid atau apa di maudhu'il ittisal terus dipakainya infisal? Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ata yaji'al muttasil wa fi ikhtiyarin. Dalam ikhtiar itu maksudnya antum bisa memilih untuk mendatangkan ittisal sama infisal di situ, maka enggak boleh infisal Ustaz. Kecuali dalam durur tu syair maka boleh. Yang enggak boleh tanya ikhtiar. Kan Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Makanya kalau syahid-syahid yang ada ketika ada domir yang seharusnya situ muttasil tapi dijadikan munfasil, itu rata-rata di bait syair. Tapi yang sifatnya nasr itu enggak ada. Karena enggak boleh. الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل ما لا يصح الابتداء به وكذلك لا يصح أن يأتي عقب إلا في الاختيار. Domir terbagi dua, ada yang mutasil, ada yang munfasil. Sedangkan mutasil yang dia tidak bisa dimulai dengannya dan juga ya, tidak sah dia datang setelah illa secara ikhtiar ikhtiari. والاضطرار والاختيار في هذا النظم أخوان ضدان. والاضطرار يكون في شعري والاختيار يكون في غيره. Apa makna dari اضطرار dan اختيار pada bait ini? Dia apa ya, bagaikan dua saudara tapi bertolak belakang. Al-اضطرار maksudnya dalam syair saja. Al-اختيار yakni yang selain syair. Yani di nathar. Nathar. Dalam syair senja gitu. Saja. Oh saja. Antum senja senja. Dalam syair senja. Tes ini ya tes de sidel saya. Ini belum ini yang tes sibar. Senja. Mana kopi senja banget nih. Kopi senja. Nggak saya kaget Ustaz, padahal ngomong senja gitu. Ternyata saja. Saya saja. وكلما جاء قيد الاختيار فهم الجواز في الاضطرار. Kalau ada qaid ikhtiar berarti boleh secara ittirar, yakni darurah syi'riyah. Ya boleh kalau darurah syi'riyah. Darurah syi'riyah maksudnya apa Mas Manto? Yang bait syair itu. Ya, di syair tapi kenapa? Ya karena ya buat kepentingan syair itu enggak apa-apa, enggak sesuai kaidah itu. Ya, dia menyesuaikan takti'an bahar. Apa baharnya itu? Ya, menyesuaikan takti'an bahar syi'riyah. Mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kalau dilipi ada tasawuf itu, beliau kalau ada syair itu langsung beliau sebutin ininya tuh. Ini apa? Wazannya. Karena diajarin bar Rojas nggak paham kemarin sama Ustaz itu Muhammad Aminuddin. Panjang, pendek. Itu bar ini bar lambang itu kalau jadi ketukan. Ketukan pendek, panjang. Apa ini? Terus kalau dua. Iya ketukan. Staf alun. Kalau cari aja di YouTube Mas Mato, banyak tendangan. Bahar Rojas itu tadi. Iya banyak. Ini Bahar Rojas. Rojas tadi. Jadi syair itu kan dia mengikuti wazan tertentu. Nah wazan itu nanti tadi sama kayak antum apa isi filenya mutarik misalnya kan. Maka sama di sini Mustaf alun atau apa itu ada nanti ada berapa buhur gitu kan. 16 ada wazan 16. Nah itu dan syair itu enggak boleh kemudian dia keluar dari pakem itu. Lah karena dia enggak bisa keluar dari pakem itu maka tadi adanya keluar. Jadi kalau di Jawa itu ada pangkur, ada ini kayak gitu Ustaz. Enggak tahu. Iya betul. Berpola gitu itu. Cuman itu Ustaz itu kayak buat. Kayak muter-muter sama ini. بحور الشعر جميلة Coba di mana di sini? Hah? Untuk nyari kayak gini-gini mas. Hasan, kalau ngapa? Hasan. Hasan. Hasan. Aduh, dicuekin gitu. Itu orang Indonesia apa? Tida'u bilya'i wal kafi min ibni akramak, ya, tidak boleh memulai dengan seperti huruf ya mutakallim dan huruf kaful khitab, ya, pada kalimat ibni akramak. Ya mutakallim enggak bisa di awal, akramak juga tidak bisa. Walal ya'u wal ha'u min sarihi mamalak, tidak pula bisa mulai dengan ya'ul mukhatabah maupun ha ghaib seperti di kalimat sarihi, ya. Wala yasihu an taliya hadhihi ad-dhamaira kalimatu illa fala yuqal min salihi hi sali, yang tidak bisa juga untuk apa gimana ya, ini dia contoh yang pertama sir. Hi-nya ditaruh di depan ha hi sali, itu enggak boleh kalau ya. Itu harus mengatakan iyahu sali, harus pakai domir munfasil. Iya, gitu. Iya karena budu kalau diletakkan di depan nak budu harus pakai munfasil nak buduka. Tapi kalau ingin pindah kapnya ke awal nggak bisa karena budu, nggak bisa, harus iya karena budu pakai domir munfasil. Nak budu iya. Hah? Nggak boleh start. Oh iya. Pihtiarin. Wala nak budu illa iya pakai illa. Ya? Iya illa. Kan kalau jatuh setelah illa maka pasti domir munfasil. Ya, mana tadi? Wala fi akramak ka akrama wala yuqal ma arafta illahu wa ma ahbabta illaka fin nathar. Nah, ini enggak boleh juga yang seperti ini ya. Hu dan ka-nya yakni seperti pada kalimat salihi ma malak, itu tidak bisa di awal atau setelah istitsna ya. Iya. Tidak boleh setelah istitsna illahu illaka, ya, bolehnya illa huwa atau illa iya. Iyahu. Tapi istisnanya hanya illa kan, Ustaz? Iya. Tidak hanya istisna. Kalau selainnya Ustaz, itu kan nanti jadi kalau enggak jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Isim majrur. Iya. Iya kan? Atau maf'ul bih. Ya. Kalau ya ada di sana ada maf'ul bih. Ada maf'ul bih. Bayangkan kopi. وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر ولفظ ما جراك لفظ ما نصب وكل مضمر له البناء يجب, setiap dhamir itu maka dia wajib mabni, ولفظ ما جر كلف ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. Ah, ini apa dhamir majrur sama dengan majrur nasab, ya, lafaznya enggak berubah. Yeah. Misalnya bihi kata bahu, tetap kan? Apa? Fika dorobaka, dorob tuka, misalnya. Istimal al-baitu ala kaidatain, ya. Bait ini mencakup dua kaidah. Pertama, kullu dhamirin mabni, ini kaidah. Setiap dhamir itu mabni. Yeah. Yang kedua, ad-dhamiru yalzamu halatan wahidah. Dhamir itu yalzamu halatan wahidah, dia apa namanya wajib berada pada satu kondisi. La yakhtalifu lafdhu ma jurra an lafdhi ma nusib, ya, sebenarnya amma kana marfu'an kullu dhamirin mabni, Ustaz. Kemudian yang kedua itu adalah definisi untuk mabni atau penjelasan untuk apa yang dimaksud dengan mabni yalzamu halatan wahidah, ya. Nah, makanya dia la yakhtalifu, karena lafaz dia majrur dengan lafaz dia nasab itu enggak masalah. Enggak apa? ma manasub amma kana marfu'an. Mabni jadi. Faqad qulna min qabl al mabni la taghayyara akhiru inda ikhtilafil aqwamin. Amma kana marfu'an dan rafa'. Ya beda dia. Kalau dhamir rafa' kan apa? La yahtalif lafzu majrur an lafzi manusib amma kana marfu'an. Iya. Lapasnya berbeda. Kalau yeah. ketika marfu kan anta. Iya, yeah. tu. Anta. Saya kata tu, dorob tu, tak inilah mutaharika. Iya. Yeah. Lapasnya memang berbeda tapi mereka halahnya tetap. Tetap, iya. Yeah. Halah wahida. Hmm. Iya. Yeah. Kemudian lirraf'i wan nasbi. Lirraf'i wan nasbi wa jarrina. Salah. Salah. Ka'rif bina fa innana nilna al-minah. Yaqulu lafzuna, ya. Ya. Berarti ini contohnya dhamirna, ya. Dhamirna digunakan rafa, nasab dan yeah. jar, salah, ya. Untuk rafa, untuk nasab dan jar, ya, jar, maka na salah. Na itu ya, bisa dipakai semuanya. Ya. Lafaznya sama gitu. Iya. Lafaznya sama. Ya. Katab na. Terus kemudian itu yang rafa. Kita buna. Jar. Doroba. Dorob tanah misalnya. Ya. Ka'rif bina ini contohnya. I'rif bina. Ya. I'rif bina maka dia jar. Fa innana dia nasab, nilna dia marfu. Nilna minah. Ya. Jadi dalam keadaan rafa nasab jar lafaznya sama. Sama. Berbeda dengan dhamir-dhamir yang lain itu yang sama itu biasanya jar dan nasab ataupun nah rafa maka berbeda lapasnya. secara bentuk ya maka yaqulu musannif atau nazim berkata lafzuna lafasna itu adalah dhamir mutakallim ya dhamir al mutakallimin ya awil mutakallim al muazzim nafsahu ya. Itu dhamir untuk jamak ya, mutakallim ya. Atau mutakallim satu yang kemudian al-mu'adzim nafsahu yang al-mu'adzam atau mu'adzim al-mu'adzam mu'adzim nafsahu ya, yang mengagungkan dirinya salaha li ayyakuna maka dia ini bisa menjadi fi mahali rafa bisa jadi mahal rafa bisa jadi mahal nasab bisa jadi jar ya misalnya contohnya i'rif bina fa'inna min al awal fi mahali jar utani fi mahali nasab yang kedua itu fa'innana isim inna nilna dia sebagai fa'il ya fi mahalli rafa walaysa kullu dhamair almuttasilah yasdu lil halati falasa dan tidak semua dhamir muttasil itu seperti na ini tadi yang bisa yang lafaz na lafaznya itu boleh untuk rafa jar dan nasab wa qila lana wa nahnu nata'allamul alfiyah ya inna nazim qasada bil mithal nafsahu yatahaddatsu bi ni'matillah mana ini wa qila enggak ada baitnya. Belum, saat itu lagi ini wakil lana. Ini maksudnya lana ini kan. Kila lana maksudnya kita yang lagi belajar rupiah itu. Dikatakan oleh Nazim sebenarnya li rob iwanas diwajarin nasolah ka'arim bina ka'inna nanil nan mina. Bagaimana antum bisa menjadi dhamir na gitu. Yang dalam kondisi itu bisa untuk baik selalu baik dalam semua kondisi besar. Ketika dia terangkat lirofi, ketika dia punya kedudukan yang tinggi, solah. Ketika dia linasbi nasbi itu artinya dia lurus datar ya. Bukan tegak artinya dia punya pangkat punya kedudukan, solah. Liljar ketika dia terhinakan atau direndahkan, solah. Oke lah, lana nolah nata manusia. Inna nadhim qasada bil mithal nafsahu yatahaddathu bi ni'matillah wa la fi salah yasluhu fiha al fath wad dam al fath ma huna aw la salah berarti kan itu nikmat maksudnya dalam mana ini bisa dijadikan ini ya falsafah hidup iya iya masyaallah iya kan gitu dalam ta'rif bina fa innana lil min ya lirafi wan nasbi wa jarin na nah na itu berarti na itu kita iya salah kita harus ya menjaga kebaikan atau kesolehan kita dalam kondisi apapun. Ya, karena itu minah, itu adalah minahun, anugerah. Hmm. Hmm. Jadi bukan semua antum dapatin bukan karena usaha antum. Hmm. Irif bina, oh ini irif bina. Ya. Fa innana nirna. Oh, dalam ini perusahaan. Ya. Dalam. Lanjut ya. Wa alifun, wa alifun wal waw wan nun lima. Ghaba wa ghairihi ka qama wa alama. Ya. Wa alifun wal waw, aliful itsnain di sini maksudnya, wal waw wal jamaah, ya, wan nun nun niswah. Ya. Wan nun lima ghaba. Entar. Wa alifun wal waw wan nun lima ghaba wa ghairihi. Ya. Kaqama wa'lama, ya. Alif, aliful itsnain, wawul jamaah dan nunun niswah, ya. Itu bisa untuk dhamir ghaib dan juga untuk bisa ghairihi, itu berarti dhamir mukhatab, ya. Ya? Iya. Iya, takdina. Itu kan ada niswah. Apa? Takdina. Ya. Tadribuna wawu jamaah. Heeh. Dhamir mudhari' mukhatab. Kaqama, ya, ma ta alif al-isnan wa lama. Alif al-isnan juga sudah. Ya. Maksudnya itu alif satu qama alif al-isnan dia ghaib. Dia sebagai ghaib, ya, lama dia sebagai mukhatab. Ya, sebagai fa'il di sini kan. Ya, taqulu fil ghaib al-musanna, ya, qama, ya, oh ini. Belum konsen. Nanti daerah aja. Oh, antum enggak lihat, itu ada bukunya sebenarnya, Sat. Dia pakai Google Glass. Ya, aliful itsnan dan jama'ah dan niswah takunu lil ghaib wal mukhatab. Bisa digunakan untuk dhamir ghaib dan dhamir mukhatab. Ya, contohnya ghaib musanna ini adalah apa? Qama. Ya, dan mukhatab i'lama. Ya. Wa taqulu fi mukhatabatil jama'ati dzukur qumu walil ghaibin qamu, ya, untuk mukhatabnya qumu, ya. Wal jama' sebagai fa'il di sini mukhatab. Wal ghaibin qamu. Wa taqulu fi mukhatabatil inath ayyatuhal mu'minat apa nih? Tahjibna. Adapun lil ghaibat al muhsanatu yasta'fifna, yasta'fifna. Ya, wal murad bi ghairihi ay dhamirul mukhatab. Oh, dah dah. Ya. Gampang. Wa min dhamiri raf'i ma yastatiru. Kaf'al kaf'a kaf'al wafiq naghtabit idza tashkuru. Bukan tashkuru. Kalau di sini tashkuru, Ustaz. Hah? Antum hafalnya tashkuru, Ustaz. Tashkuru. Beda nuskhah mungkin. Kalau di antum kalau dengar dulu pas diajar singkatannya ini tashkuru. Apa yang kalau nuskhah? Ya, lanjut ya. Kalau secara makna memang lebih cocok tashkuru. Coba antum perhatikan aja. Kaf al wafiq naghtabit id tashkuru. Coba aja yang jawab. Hmm. Tapi kan secara wazan kan juga agak ini kan, nggak sama gitu kan ya. Hmm. Kalau di musohana yang paling apa itu tashkuru. Hmm. Wa min dhamir raf'i mustatir. Adapun dhamir rafa' itu ada yang dia mustatir. Kaf'al. Dhamir ana. Hmm. Kaf'al anta. Apa? Wafiq ana. Ana. Naghtabit nahnu. Id tashkuru. Anta. Ya. Ini dia berarti ini dia ini kan mustatir wujuban ya, Ustaz. Hah? Ya kan? Wujuban kan? Enggak semua. Hah? Yang pertama doang. Ini mustatir secara umum ini, Mas. Tapi kan ini kan mustatirnya wujuban semua enggak, Sen? If'al, wafid, naghtabit. Oh, iya. Tashkur, ya kan? Iya. Kalau yang jawazan kan yang huwa sama hiya kan. Ya. Arba'atu mawadi yastatiru fiha dhamir rafa wujuban, oh ya ini. Ada ternyata. Ya. Empat kondisi di mana dhamir rafa itu mustatir wujuban. Satu fil amr, yaitu pada kondisi fil amr ya. Kaifa makana, mana lihat ingat ini zaujati. Kaifa makana kunti zaujati. Khaitir ya? Hah? Ahmad Bukhatir. Kaifa kamu kuning aja, Ustaz. Iya. Kalau sini itu failnya domir. Domir. Bukan Ustadir ya. Idriba itu failnya alif tasmiyah. Itu udah bukan Ustadir. Apa itu? Kalau idriba kan failnya kan alif itu. Idribu failnya kan waw jamaah. Kelihatan. Iya. Maka ini ya, jadi maksudnya fi'il amr kaifa makana itu maksudnya apapun itu jadi bentuk ya, maksudnya baik dia misalnya apa sulasi rubai gitu maksudnya, tapi bukan merujuk kepada jenis apa namanya bentuk failnya ya. Kalau failnya tadi kalau anta kan kalau yang satu doang kan, tapi kalau yang udah dua kelihatan itu bukan apa mustatir lagi. Wah, iya. jadi jangan keluar dari ini. Pokoknya di fi'il amr mustatirnya itu anta. Selainnya udah bukan mustatir. Anti juga itu bukan mustatir. Bukan mustatir. Bukan mustatir. Idribi. Iya. Kelihatan ya fi'ilnya ya. Bukan mustatir. Jadi di anta doang. Ya. Kemudian al-fi'lul mudhari al-mabdu' bi hamzatil mutakallim. Ya, fi'il mudhari yang dimulai dengan hamzah mutakallim. Nunul mutakallim biar cepat ya, sama taul mukhatab. Ya. Jadi ya, yang inilah yang anita intinya pokoknya. Ya kan? Anita atau ana itu. Huruf mudhara itu ya. Kan? Anita kan? Oh, enggak. Ya enggak, Ustaz. Kecuali ya. Iya kan jawaban. Iya. Ya dari filenya dari Ustaz tadi. Enggak, maksud saya yang di sini tadi. Yang wujuban. Yang berarti yang wujuban cuma 3 dari tiga dari talak dari satu dari empat huruf mudhara. Alif, ta, dan nun saya. Alif, ta, dan nun. Iya. Anita sama ana itu loh saya. Fi'al. Itu berarti fi'il amr anta. Itu fa yang mustatir. Wa fi ana. Ini di fi'il mudhara ya. Nah. Nastatif nahnu. Tashkuru anta. Di fi'il mudhara ini di fi'il amr. Wujuban ya, berarti yang wujuban. Selainnya jawazan berarti selainnya. Lain dari ini. Apa gimana, Ustaz? Enggak, selainnya itu nanti enggak untuk masalah. Yang ini minta antum tafri misalnya. If'ala if'alu. Oh, iya. Itu bukan mustatir lagi. If'alna itu juga bukan ya. If'alna bukan juga. Apa if'alna? If'alna. Idribna. Tetap mustatir itu fa'ilnya. Idribna. Idribna. Cewek maksudnya. Enggak, maksudnya idribna yang saya yang iya, nuniswa. Iya, tetap mustatir fa'ilnya. Idribna. Enggak, maksudnya nuniswa. Oh, nuniswa. Nuniswa itu nuniswanya. Enggak. Oh. Yang tuh idribna dengan idribna. Idribna bisa. Enggak. Dia maksudnya dia wujuban, mustatir wujub. Idribna. Nah, karena nah di sini sebagai maful bihi. Bukulah kami. Iya. Itu yang termasuk muswata atau gimana? Bukan sih, maksudnya ada ingatnya itu kan ada tiga, if ala, if alu gitu ya. Nah, kalau yang dua gimana? Yang dua itu termasuknya mustatir apa gitu? Enggak mustatir, itu filenya udah alif tasmiyah, wau jamaah itu bukan mustatir lagi. Iya, iya. Cuman di antanya aja, itu fi'il amr, mustatir. Iya. Wa ma 'ada dzalika yutmaru jawazan. Adapun yang selain itu yutmar disembunyikan ya jawazan. Secara jawaz. Li'annahu yumkinu ayadhhara makanuhu andar. Li'annahu yumkinu ayadhhara makanahu alismul sharih ya. Ini dobitnya. Jadi dobit untuk membedakan mustatir wujuban sama jawazan. Ini kalau tempatnya itu bisa diambil oleh isim dohir maka itu jawazan. Kalau enggak bisa maka itu mustatir wujuban. Kayak misalnya kan doroba aliyan. Itu kan di situ ada domir mustatir dua. Dua itu bisa enggak diambil sama isim dohir? tempatnya misalnya. Namanya Muhammad. Doroba Muhammadun Aliyan. Berarti itu mustatir jawazan. Idrib misal nama antum Fitra. Idrib Fitra Aliyan. Bisa enggak? Enggak bisa. Berarti itu domir mustatir ujuban. Iya, kalau jawazan kan boleh di Diganti sama isim zahir atau boleh diambil tempatnya sama isim zahir. Jadi otak atik lah saja. Fil madhi mutlaqan itu adalah fil madhi mutlaqan. Mananya maksudnya mutlaqan ini gimana? Maksudnya mutlak ya? Kan doroba sama dorobat saja kan? Yang mustatir jawazan itu adanya di fil madhi. Secara mutlak domir mustatir di fil madhi itu adalah jawazan. Oh, maksudnya itu. Iya, enggak ada yang wujuban. Enggak ada, ya ya. Iya, itu maksudnya. Kan cuma dua cuma masalahnya kan? Iya. Iya kan? Masalahnya. Ngapa dia pakai kuasa mutlakon? Kayak semuanya gitu kan. Karena kan yang lain kan kalau doroba, dorobu, doroban itu kan sudah iya, sudah ini semua. Itu failnya. Cuma dua sebenarnya. Huwa sama hiya aja. Ya, wa fil mudhari al mabdu bi ya'il ghibah. Adapun mudhari yang dimulai dengan ya. Al ghaib. Berarti ya teribu sama tadribu sebenarnya. Iya. Huahiyah juga Ustaz. Nah, kenapa dia ya al-ghibah? Iya, karena untuk mengeluarkan darinya yang muhatabah yang dipakai ta. Ya. Ada juga yang ya. Enggak, kenapa dia menggunakan ya ya al-ghibah maksudnya gimana? Iya, ya ghaib. Ya teribu. Iya. Ya. Ya mudhara'ah itu kan. Iya. Berarti ya harusnya kan ta iya, ta. Iya kan pakai ta maksudnya. Iya maksud saya gitu. Iya kan pakai ta gitu loh, Ustaz. Bukan iya. Bukan pakai iya. Tadhabu gitu. Tapi iya tadhabu gitu loh, Ustaz. Iya tadhabu. Tapi dia ghaibah. Itu maksud saya. Kenapa? Wa fil mudhari al mabdu. Harusnya kan biya in wa ta il ghibah gitu kan. Salah cetak tadi. Ana u'allik 'alayka ya Syekh. Nah, kemarin kan ada talikan juga kan? Salah. Gampangnya sih di domir huwa sama hija ya. Iya. Ya. Waqulu ta'ala dapat. Tapi pokoknya maksudnya syaratnya bi domiril yang adanya itu fil mudhari yang ada yang di domir gaib Ustaz. Ya. Iya sama huwa gitu iya, aja ya. Iya. Adapun nanti anta itu kan enggak. Wujuban. Iya. Anta wujuban. Nahnu iya. Intinya kalau yang saya dulu wujuban, yang saya dulu belajarnya saya pokoknya domir jawazan itu kalau dia baik madhi atau mudhari yang domirnya huwa dan hiya. Kalau di sebenarnya mustatir itu ada 5 domir mustatir itu. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu kan? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. 5. Yang huwa, hiya nah, itu jawazan. Mau di madhi mudhari jawazan. Ada kemudian selainnya itu ini yang mudhari kan ya, cuman letaknya di mana nanti iya. Kan? Waqala Allah Ta'ala adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala uskun anta adhamir anta ya muakkidun lidhamir al-mahdhuf wujuban wa huwa al-fa'il takdiru anta. Jadi uskun anta atau uskut anta misalnya itu dia bukan sebagai fa'il tapi dia sebagai badal. Badal ya badal. Taukid sorry. Taukid. Contoh kita coba latihan. Apa Ustaz? Latihan baca. Iya baca. Udah mau apa? Latihan. Coba. Dari mana namanya? Sini ulang lagi. Blind. Oh ini, yang nazam baru Ustaz. Iya. Summa qala Nadhim rahimahullahu taala wa dzur tifa'in wa anfisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Jelas dulu. Langsung baca dulu aja. Baca dulu. Ad-dhamiru ya. Pasti. Jelasin apaan nih? Jelasin Sutra. Enggak bisa. Jelasin apa? Jelas. Dhamir rafa. Itu kan munfasil. Dhamir wadhu tifa'il wa dhamir rafa munfasil. Ana huwa. Ana ta. Ya. Wal furu' la tastabihu. Cabangnya tidak samar lagi. Atas nahnu. Wa huma. Tidak ada yang serupa tadi. Tidak sama. Berarti kalau huwa, humahum, Iya, mahuna itu cabang gaib. Antum. Maka yang ini kan disebutkan cuma mutakalim. Mutakalim saja dekat. Mutakalim mukhatab sama gaib doang. Baik. Ad-dhamiru yakunu murtafi'an munfasilan wa huwa 12 dhamiran ana wa anta wa huwa. Wa huwa 12 dhamiran. Tadi yang dengarnya asyaru. Asyaru. Wa huwa 12 dhamiran. Ana wa anta wa huwa wa furu'uha wa hiya wadihatun la tashtabihu. Hiya kembali ke mana? Wa hiya itu kembali ke dhamir. Furu'. Wa furu', salah ya. Dhamir wa furu'uha wadihatun la tashtabihu. Fa amma ana fa furu'uha nahnu. Fa amma ana fa furu'uha nahnu. Wa amma huwa fa furu'uha hiya wa huma lil musanna binau'ihi wa hum wa hunna wa amma anta fa furu'uha anti wa antuma lil musanna binau'ihi wa antum wa antunna. Jelas insyaallah. Lanjut. Wazun tisabin fin fisalin ju'ila iya ya wa tufrihu laisa mus'um tafri'u. Salah itu kutufri'u wa tafri'u laisa mushkila. Kali aja ada tobatnya yang beliau. Mungkin ya? Mungkin. Tapi anak ngapalnya tafri'u. Antum apa Ustaz? Hah? Tafri'u ya. Coba ntar ditanya dulu nih sama pengarang. Malam Ustaz ya? Domir nasab munfasil. Kalau dijadikan di awal. Iya. Tadi kalau katanya kan furu. Dari kata furu. Iya. Cabang berarti dari pokok tadi ya. Iya. Cuman nanti ada lain ya. Itu kan perwakilan aja. Iya, ada hilaf sih nanti mana yang jadi domir. Iya atau iyanya. Atau ininya. Anunya. Domirnya aslinya. Kafnya. Iya, kafnya. Iya, kakak putih kafnya jadi domir atau iyanya. Atau semuanya itu satu paket. Iya, kak itu yang jadi domir udah satu paket. Sama kayak anta mana domirnya Ustaz? Taat. Dhamirnya itu an. Kalau disebutkan Ibnu Hisham dalam Mughni Labib. Iya, tani itu adalah hakul kitab. Tadi Ustaz di Mughni Labib gitu. Soalnya saya mau pertanyaan itu. Anta itu mana dhamirnya? Dhamirnya mana? Anta kan dhamir. Berarti yang ada hilaf berarti apakah satu kesatuan apa? Sama kayak misal hadza. Ada itu. Itu kan dia mana sih syarofnya kan gitu kan? Oh, ya, hanya atau hanya gitu. Atau satu kesatuan. Tadi satu kesatuan. Oh. Tapi kalau di sini kan zi kan? Zi kan 10 zi ti ada di. Anta itu mana domirnya? Terus bilang. Kalau Ibnu Hisham itu an. An. Domirnya sedangkan tanya itu harfun kitab. Makanya nanti ketika membahas huruf yang awalnya huruf ya, hamzah awalnya itu beliau membawakan an itu bisa jadi huruf, bisa jadi isim. Oh. Kapan jadi isim itu adalah ketika dia domir. Oh. Ada pun tanya maka itu harfun kitab. Oh, gitu. Kata beliau. Tuma tung juga bisa. Hah? Sama kayak ana. An. Jadi ya, domirnya itu. Domirnya kan an juga. An. Ya. Anna. Ya. Sudah. Yang mana ya? Yakulu. Yakulu. Abdomiru. Ada sih. 43. Oh ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yaqulu ad-dhamiru muntasibul munfasilu iyaya wa furu'uhu wa hiya iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakuna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna wa fih tayirin la tiarin enggak ini ya, tai tiarin oh, berarti ini salah cetak saja ya apa itu wa fitahi salah itu kembali salah ya iya wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil hida ta'atta an yaji'al muttasil la yaji'ud dhamiru al munfasilu fi nathri ida'am kanu sadia ida'am kana an ya'tiya an yu'ta bil muttasili fala yasihu an yuqal akramtu iyyaka li'annal ittiyani ya sudah ittiyana bil muttasil mumkinun fataqulu akramtuka wa hadzal baitu ya atlafu ya ini salah cetak ya? Salah cetak. Ya ta'allafu ma'anin fil fatrati wa fil fitrati wa qawaidi fil ulumi. Apa itu maksudnya dan? Ayo. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasilu idza ta'atta yaji'ul munfasil. Apa maksudnya itu? Wa hadzal bait ya ta'allafu benar ya ta'allafu. Ya ta'alaf ini. Ya ta'alaf ya. Ya ta'alaf. Ya ta'alafu ma'amadin. Fil fitrati wa qawaidin. Fil fitrati wa qawaidah fil ulumi. Wa fi ikhtiyar. Apa itu ayo? Apa ya? Ikhtiyar. Masalah mengedepankan orang terdekat. Jangan mengedepankan orang yang jauh. Secara fitrah kan kalau antum ingin berbagi itu kepada siapa? Orang dekat. Orang yang dekat dulu atau orang yang jauh? Dekat. Dekat. Begitu kan secara ulum syariah kita dianjurkan untuk ikram jarul qarib. Jarul bait itu belakangan kan, Ustaz? Yeah. Atau dulu kan yang punya hubungan darah qarabah dulu. Jadi kalau itu maksudnya insyaallah. Jadi gimana, Ustaz? Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil. Apa ya? Maksudnya wa fi ikhtiyar. Tadi kan dijelaskan. Ya, ikhtiyar itu lawannya darurah. Namanya dinasar. Kalau dia tidak darurah tidak dalam darurah syariah maka tidak boleh la yaji'ul munfasil, enggak boleh kemudian kita bawakan dhamir munfasil idza ta'atta kalau memungkinkan untuk apa mendatangkan munfasil mutasil kayak gini itu Mas Mata contohkan akramtuka sama akramtu iyaka ma yang benar akramtuka enggak boleh akramtu iyaka kenapa enggak boleh karena masih memungkinkan untuk menggunakan dhamir mutasil akramtuka jadi enggak boleh pakai dhamir munfasil waktu yang enggak boleh. Iya. Jadi, fa fi ikhtilaj al munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Mana ini? Bukan ini. La ayyaji al dhamir. Ini ngajak ngerenung ya Ustaz yang kayak gini. Iya, iya. Wa hadzal bait ya'tali. Berarti ini terjemah gimana Ustaz? La ayyaji al dhamir al munfasil fi nasri ini udah deh hadiah. Munfasil tidak didatangkan ya? Ya, kan pada nasar apabila memungkinkan untuk mendatangkan yang mutasil ya. Maka tidak benar Ustaz ya. Bahwa perkataannya apa yang dikatakan akramtu iyaka ini enggak benar. Karena mendatangkan mutasil memungkinkan ya. Memungkinkan engkau mengatakan aku memuliakan akramtuka iya gitu ya. Aku akramtuka gitu ya aku memuliakanmu karena dia ini akramtukanya jadi iya akramtuka iya contohnya wa hadzal baitu ya ta'allafu ma'a ma'anin ya talib bisa juga ya talib namanya ahlaka ya talib tu atlafa atlafa jadi yang mana yang benar ya ya talib apa ya ta'allaf ya ta'allaf ya ta'allaf yang benar kalau ya, kalau ditelapkan Ini ya kita lafaz dari kata ini. Kita lafaz ya. Ilfun apa kayak ilf itu loh. Maksudnya itu apa ya? Bukan sesuatu yang mustangkar. Ya, ya, ya. Bukan sesuatu yang mustang yang diingkari atau yang. Maka harusnya dia enggak kayak gini. Tertolak secara fitrah gitu tadi. Kalau ya talib dia harusnya enggak kayak gini. Berarti ya talif saja deh, benar ya? Gimana? Gimana? Maksudnya apa ini? Iya, ini betul. Iya. Benar. Iya, kalau gini kan ya. Jadi benar ini apa dia? Benar ya? Enggak salah cetak ini. Jadi bukannya ta'alaf. Enggak, Hamzah duluan. Iya, iya. Kan dibenerin enggak tes salah cetak. Oh, enggak. Coba. Saya yang dulu. Berarti wa hadzal baitu ya'talifu ma'a ma'anin fi fitrati wa qawaid wa qawaidin fil fi ulumi. Wa qawaida. Kalau yang benar. Saya tadi membayangkan kenapa saya kira saya cerita ya talif itu hamzahnya itu ala nabira. Ya, talifu. Dari atlafa i'talafa dari kata i'talafa ya'talifu. Iya. Berarti i'talafa ya'talifu. Heeh. I'talafa ya'talifu. Coba tulisannya memang begini kan? Saya ya gitu. Itilaf itu kan? Itilaf. Ini apa ini? Atlafa kan? Kalau atlafa yutlifu. Sat. Yutlifu. Iya, udah ada hamzah ini jelas ini. Ya talifu. Ini apa ini? Ya talifu. Ya talifu. Jadi teringat rahimahullah yang nasrif apa itu ya? Oh. Salapa yuslifu. Oh itu. Ah. Talafa yutlifu. Talafa yutlifu. Talafa yutlifu. Allah ya. Insya Allah. Kasih ya. Lanjut. Talafa yutlifu ya. Ini ya talifa yutlifu. Ini apa ya talifu. Talafa yutlifu. Talafa yutlifu. Talafa yutlifu. Wa tajawazu had bukan ya, kan artinya ahlaka ya. Ahlaka yuhriku. Oh ini ya talif? Ini ya talif ini ya, artinya jadinya apa? Berkaitan hubungan sesuara wa tajawazu haddud dharfi min man ajaba bihadal baiti haina masuila anil akli bil mil'aqah bil mil'aqati. Dan boleh saja. Apa nih? Wa tajawaza haddud dharfi. Hadd apa hadd ada dua apa hadd? Hadd. Hadd ya, haddud dharfi man ajaba apa ini? Bi hadzal bait hainama su'ila anil aql bil mil'aqah. Wah, anil aql. Jadi tafadhal anil mil'aqah dijawab. Wafiyarin lah ya jadi munfasil kita tak ada jadi munfasil. Maksudnya kalau saya bisa pakai tangan, nggak pakai sendok. Gitu. Soalnya antum pakai bakso, makan bakso. Nah, kan nggak bisa antum jawab pakai gitu. Tapi kalau antum masih kebuli, betul bil mil akal. Zarf itu maksudnya apa? Ada atau apa? Enggak. Zarf apa ini ya? Keadaan ya, kondisi. Melebihi batasan kebiasaan keadaan kan ini kan jadi orang mewajibkan makan pakai tangan itu membawakan bait syair ini tidak jawab makan pakai tangan iya gitu. Jangan pakai tangan makan pakai tangan gitu kan jangan pakai mil'aqah pakai syair ini dalil gitu ya pokoknya gitulah intinya ke tangan kayak ini selama bisa tangan tahu siapa ini job yang terjawab mustahil kita tahu si batil musan nih terjawab kita ini nggak masuk dulu juga terlalu sulit bisa nggak iya sebenarnya makan pakai sendok itu makan ya sebelum makan pakai sendok kata tapi kode keras banget soalnya kode makan enggak maksudnya Ustaz kan ada memang ada yang membawakan Rasulullah SAW makan pakai tangan itu ala sabilil adah kalau dia ala sabilil adah itu Ustaz berarti enggak masalah gitu pakai sendok atau apa gitu kan karena yang namanya adah itu sifatnya mubah gitu Tapi saat ada pernah makan misalnya sama garpu, ini apa garpu kan? Yang garpu ini dibuang sama orang, jangan itu meniru orang kafir, bener gak itu? Jadi yang itu. Justru anak pada. Buang HP-nya, buang. HP-nya HP Cina lagi. Siapa ya? Komunis. Pokoknya Semin atau siapa yang mengatakan makan Rasulullah makan pakai tangan itu dibawa kepada Adah. Ada sehingga ketika ditanya orang makan pakai sendok artinya sendiri gimana? Enggak masalah. Berarti bukan sunnah saat deh. Bukan ya, tergantung sunnah. Ya tergantung membawanya kepada mana. Itu kan terkait dengan kaidah usul ya, yang kaedah ini saja. Iya. Kaidah usul yang dianut gitu lah kan. Iya. Cuman nanti sama kayak saya melihat terkait sama kayak gini saat. Ya, apakah Nabi kemudian ketika ya, hadis-hadis Nabi tentang ta'am misalnya. Itu apakah yuhmal ala al-adah? Ya, atau alam istihbab kan? Kalau Ibnul Qayyim kan bawanya kepada istihbab kan? Itu orang dipelajari. Berarti makan kambing sunnah ya? Kok hitam dulu? Pengennya dimakan dulu biar mau anget ini. Berarti ini dulu saat ya? Haus. Lanjut habis maghrib apa? Hah? Lanjut habis maghrib apa udah? Pola biasanya gimana? Biasanya kan kalau Selasa ada nah, sebenarnya kalau bilang dikasih dolar dan tak astagfirullah waktu bilaik.